Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimah, arsyadani wa iyyakunnallah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita yang ke-21. Halaman 328. Mengambil harta suami tanpa seizinnya. Mengambil harta suami tanpa seizinnya. Asado pitih laki di cerawah. Abih. Sisa-sisa yang ado agak ku cik piah, Bu. Indak bapulangan ke suami awak. Fahiya sariqah. Itu hukumnya ya, fahiya sariqah. Sekalipun diniatkan untuk sedekah. Saya niat sedekah, Pak Ustaz. Walaupun suami enggak tahu, karena saya tahu laki saya sempilik, Pak Ustaz. Jadi saya sedekahkan, semoga suami saya berpahala. Judulnya, suami tahu enggak? Suami izin enggak? Enggak, pencuri kamu. Begitu hukumnya loh, pencuri kamu. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita dengarkan berikut ini, di mana Imam Bukhari, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka seluruhnya, meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u?" Al-mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malih. Artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik harta simpanan seseorang, yaitu istri yang salehah. Apabila suaminya melihatnya, maka akan membuatnya senang. Apabila memerintahkannya, maka ia taat. Dan apabila suaminya pergi, maka ia akan menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Saya merasa nyaman, Bu. Dan saya yakin seluruh para suami pasti merasa nyaman apabila istri-istrinya amanah di rumah. Amanah sekali. Karena istri-istrinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta suaminya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, tidak akan ada yang hilang selama ada dalam pandangannya, ada dalam pengetahuannya. Dia akan jaga. Dia akan jaga. Kalau mau dia gunakan, dia pasti akan beritahukan pada suaminya. Jika suaminya mengizinkan, dia pakai. Jika suaminya tidak mengizinkan, dia tidak akan pakai. Bahkan level wanita solehah lebih daripada itu, Bu. Kalaupun suaminya mengizinkan, di mana saja kau lihat ada uangku ketemu olehmu, ya, baik di kantong, di baju, di mana, maka aku izinkan engkau memanfaatkannya, menggunakannya. Dia wanita solehah tetap akan beritahu pada suaminya, Mas, ini ada uang 300 ribu di kantongmu. Pakai saja deh, gak apa-apa. Mas, itu uangnya halal atau enggak? Wanita solehah sampai begitu. Wanita solehah tidak akan sembarangan memakai harta, walaupun suaminya datang memberikan kepadanya, nih deh. Pakai. Sisu istri berkata, Mas, minta maaf. Perjanjian kita berumah tangga dulu dari awal adalah engkau tidak akan memberikan kecuali yang benar-benar halal untuk kami. Ini engkau dapatkan dari pintu dan jalan yang halal atau syubhat, Mas. Kalau suaminya berkata, agak macam-macam pua sih, kalau begitu, Mas, saya tidak terima. Ini tipi-tipi wanita soleha dalam sejarah ada. Biasanya anak-anak mereka itu lahir sebagai anak-anak yang agung di kemudian hari. Lahir sebagai anak-anak yang mulia dan terhormat di kemudian hari. Karena sang istri solehah sangat hati-hati dalam masalah apa yang akan dia terima dari suaminya. Nah. Jadi ibu-ibu, ada kaidah dalam usul fikih yang dipakai dan dilahirkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian ini direstui, diterima dan disepakati oleh seluruh ulama madhab-madhab kita yang ada. Yaitu, an-niyatul hasanah la tubarrirul wasilah. Niat yang mulia bukan berarti menghalalkan segala cara. Niat saya ingin membantu masjid, ingin pembangunan masjid, ingin bangunan mati asuhan, ingin sedekah, ingin infak tu fisabilillah segala macamnya. Diambil dari harta mana? Dari harta suami. Kenapa harta suami engkau ambil? Suami saya pelit, saya ingin dia berpahala, saya ingin dia dapat selamat di akhirat. Tapi status kamu di mata Allah adalah pencuri. Suami itu dengan pelitnya dia, istri menyedekahkan harta sang suami, istri di sisi Allah dapat pahala pencuri, dapat dosa pencuri, sang suami dapat pahala sedekah enggak? Iya. Suami dapat, karena kata Rasulullah, seluruh harta yang dimakan oleh burung, dicuri oleh pencuri, atau rusak oleh alam, maka harta itu di sisi Allah nilainya sedekah. Lah kalau istri yang dianggap mencuri, maka otomatis harta yang diambil oleh istri bagi suami adalah sedekah, bagi istri ada dosa pencuri. Ya bu ya, serem ya bu ya, serem. Oh iya, iya, iya, bagi suami tetap nilainya sedekah. Setelah dikasih tahu oleh istrinya, mas, uang kamu tadi ketemu oleh saya di kantongmu ada 150.000. Dan ada orang yang sangat fakir lewat tadi saya berikan kepadanya. Apa kata suami kita? Apa kata suami ibu? Kurang ajar kamu. Aku capek-capek cari uang, kamu beri-berikan kepada orang sesuka hatimu. Suami marah begitu, dapat pahala sedekah enggak suami? Hilang. Karena setelah dia tahu dia tidak ridha. Atau begini. Oh lah bagiakan tu. Iyo. Ya kaba alai. Nah, kaba alai. Dapat pahala suami enggak? Masih dapat. Ya, selama dia tidak menyakiti istrinya dengan kata-kata, selama ia tidak menyesali. Kapun duang kau. Tak bagi tahu kaden lu. Tak minta izin kaden lu. Aden pasti kau sedekah juga, tapi tak sebanyak tu tu. Umpamanya. Baik ibu-ibu, ma'adhan Allah. Semoga Allah SWT melindungi ibu-ibu dari bersuamikan orang yang bakhil. Amin. Ya. Hah? Kecopetan, tetap sedekah. Di sisi Allah, kecopetan dengan dimaling orang, dicuri orang kan sama judulnya. Ya? Redaksi bahasanya saja yang berbeda. Termasuk dirampok orang. Iya. Lagi pula, apabila kita mengeluh, pertanyaan terbesar saya, apakah akan kembali duit yang kita keluhkan dicuri orang itu? Lalu kenapa kita harus mengeluh? Kenapa kita tidak ucapkan saja, alhamdulillah, lanjut. Inna lillahi wa inna. Lanjut. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kenapa tidak begitu? Daripada ini dia makunyo ibu-ibu acok-acok mengaji biatakana tori dewa ilmuko. Ibu kan pelupo kan? Nah, iyo kan mengaku ibu. Ibu pelupo. Jadi kalau ibu acok mengaji insyaallah lain dikanak-kanan jo tarui. Ada yang terus mengingat-ingatkan kita. Wong kita kan pelupa ya, Bu ya. Ini anak siapa nih? Saya terganggu loh. Kalau enggak ada bertanggung jawab, saya larikan anak ini milik saya jadi. Ini satu lagi. La haula wala quwata illa billah. Duduk makannya. Bagus ini anak soleha. Saya kasih waktu setengah jam, bila tidak ada yang menyelamatkan anak itu, saya bawa lari pulang. Mari kita lanjutkan yang ke-22.